Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatul kiram, alhibba rahimakumullah. Untuk sesi terakhir ini berkaitan tentang pematangan materi menulis, yang insyaallah nanti akan dipandu oleh Akhuna Abu Nawrah Wahyu dan Al-Akh Syu'bah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Masih semangat? Seger? Masya Allah. Langsung saja ya. Kemarin pada sesi penjelasan tentang jenis dan penyusunan paragraf, antum ditugasi untuk membuat kerangka paragraf. Ya, masih ingat toh? Jangan-jangan udah lupa. Nah itu bagi yang belum menyempurnakan atau mematangkan kerangka paragraf, itu coba dimatangkan terlebih dahulu. Nanti bisa dikonsultasikan ke depan satu persatu ke Syu'bah atau Ustadz Farhan dan mungkin saya sendiri. Nanti tentang pengeditan bisa dikonsultasikan ke Syu'bah, dan untuk kebenaran konten, kebenaran isi, itu bisa disampaikan ke Ustadz Farhan. Seperti itu. Sekaligus misalkan ada pertanyaan atau ganjalan-ganjalan atau hal yang belum antum ketahui, bisa ditanyakan, atau kalau malu pakai kertas dan diajukan ke depan. Seperti itu. Ya. Tafadhalu. Silahkan, kalau ada permasalahan langsung ke depan, atau mungkin mengecek ada benar ada salah atau konsultasi, silahkan maju ke depan. Anda jelaskan tugasnya secara rinci, gagasan kerangka paragraf itu yang antum susun, antum buat itu salah satu modal bagi antum untuk membuat artikel, untuk menyusun artikel. Nah, target kita pada pertemuan kita kali ini, antum semua menghasilkan artikel. Jadi kalau bisa kerangka paragrafnya itu lebih dari satu paragraf. Kemudian nanti antum kembangkan kerangka-kerangka paragraf tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, misal anggap saja antum menulis 3 buah paragraf yang membahas tentang apa kemarin? Alasan ingin menikah, misal. Nah, itu antum buat alasan ingin menikah. Paragraf pertama kemarin apa? Paragraf kedua, terus dilanjutkan paragraf ketiga. Nah, nanti kalau sudah jadi matang, antum ngasih judul. Itu. Nanti pengeditan bisa dilakukan di depan bersama aku Nasubah dan Ustadz Farhan. Gimana? Masih ada yang bingung? Bismillah. Ada satu pertanyaan yang sudah diduga kan ditanyakan. Karena memang di makalah yang saya sebutkan, di makalah yang kita susun itu tidak disebutkan secara keseluruhan. Ini makna dari kata sunting. Mungkin selama ini kita biasa mendengar kata sunting kan, ya yang itu gitu kan. Pertanyaannya dibaca aja. Afwan, saya mau tanya tentang kata menyunting dengan mempersunting. Apa persamaan dan perbedaannya? Dan maknanya apa yang bisa dipahami? Jazakallahu khairan wa antum jazakumullahu khair. Seperti telah kita sebutkan dalam penyampaian kemarin, bahwasanya untuk mengetahui makna-makna dari kata-kata yang terdapat dalam bahasa Indonesia, kita kembalikan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi aplikasi Android yang ada di sini, kata dasar sunting itu memiliki dua makna umum. Yang pertama adalah hiasan. Hiasan yang dicocokkan di rambut atau di belakang telinga. Kemudian kata sunting yang jenis ini bisa berkembang maknanya menjadi menempatkan sesuatu pada sesuatu yang lain, seperti apa, mencocokkan bunga pada rambut atau di belakang telinga sebagai hiasan, itu menyuntingkan. Adapun mempersunting, ya mempersunting dulu ya, mempersunting ada tiga makna. Ini dengan kata dasar sunting, apa yang aslinya, yang bermakna hiasan yang ditempatkan di belakang telinga, bukan sunting yang bermakna memperbaiki naskah. Kata sunting yang ini, kalau mempersunting maka ada tiga makna minimalnya. Di sini disebutkan yang satu, yang pertama memakai sesuatu. Mempersunting berarti memakai sesuatu sebagai sunting, memakai sesuatu sebagai hiasan yang ditaruh di rambut atau di belakang telinga. Atau makna yang kedua, meminang dengan tujuan memperistri. Barangkali ini yang dimaksud, meminang seorang wanita untuk dijadikan istri, mempersunting. Atau makna yang ketiga, berusaha memperoleh sesuatu apapun itu. Misalnya di sini dicontohkan, mereka meninggalkan keluarga di tanah air untuk mempersunting ilmu di negeri orang. Mempersunting artinya apa? Memperoleh, berusaha mendapatkan. Kata mempersunting yang berasal dari kata sunting yang memiliki makna hiasan yang diletakkan di kepala atau di belakang telinga, maka maknanya tiga ini. Tafadhal, antum pilih yang mana, antum sesuaikan konteksnya dengan kalimat yang antum susun. Adapun makna atau kata dasar sunting yang kedua, makna pokoknya adalah seperti yang kita sebutkan di makalah yang ada di modul ini, menyiapkan naskah. Menyiapkan naskah, siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa. Salah satunya bisa juga bermakna merencanakan dan mengarahkan sebuah penerbitan. Bisa juga kata sunting bermakna menyusun atau merakit. Misalnya sesuatu yang terpotong-potong begitu kemudian dirakit kembali, disusun kembali. Itu bisa disebut pekerjaan menyunting juga. Bisa dipahami bedanya? Jadi sunting, mengapa kok ada kata sunting atau menyunting yang artinya memperbaiki naskah dengan sunting, mempersunting yang artinya meminang seorang perempuan untuk dijadikan istri? Karena kata sunting sendiri sebagai kata dasar bisa memiliki dua makna. Jadi tergantung antum ambil kata dasar sunting yang bermakna apa. Bisa dipahami sahabat jawaban ini? Bisa ya? Salana, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Bismillah, pertanyaan yang pertama, bolehkah orang yang belum banyak mengetahui ilmu syar'i menulis naskah karena dikhawatirkan takut salah? Ya. Jadi naskah kan bermacam-macam ya, tema yang diangkat berbeda-beda, bisa tentang ilmu pengetahuan umum, bisa tentang pengalaman pribadi, bisa tentang menulis naskah tentang keagamaan dan seterusnya. Nah, jadi kita menulis sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita ketahui. Makanya dibutuhkan mengumpulkan referensi. Itu maksudnya agar informasi kita menjadi banyak, ya, wawasan kita menjadi luas, ya, banyak membaca, ya, sehingga apa yang kita tuangkan, apa yang kita tulis itu pun akan menjadi lebih terarah, bagus, benar, begitu. Ya, makanya kenapa semacam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau banyak sekali karya tulisnya, karena disebutkan bahwa beliau sendiri mengatakan ya pernah membaca lebih dari 200 ribu jilid kitab. Ya, sehingga wajar kalau apa yang beliau hasilkan pun banyak. Ya, jadi ini pentingnya apa? Mengumpulkan referensi. Dan bahkan para ulama, sekelas ulama pun mereka juga seperti itu. Ya, telah kita nukilkan ucapan dari Yahya bin Ma'in ya, tentang mengumpulkan referensi sebelum menulis. Ya. Kemudian yang kedua, tulisan kita akan dipublikasi ya, disampaikan itu setelah lewat edit ya kan, editing, proses editing. Nah, itulah pentingnya proses edit itu agar kelayakan tulisan kita ya, kepantasan tulisan kita itu yakni bisa diterima begitu ya oleh masyarakat secara luas. Ya, dalam arti salah secara substansi, salah secara makna itu akan lebih ditekan. Ya, artinya ya akan bisa dihindari begitu. Ya, jadi perlu kita serahkan ke para editor yang memang ahli di bidang itu. Misalnya kita menulis tentang ilmu agama ya kepada asatidzah ya dan seterusnya untuk mengoreksi isi ya konten dari tulisan kita tersebut. Ya, dan tadi kita sebutkan bahwa menulis tidak mesti ilmu syar'i. Tadi dalam rubrik kutbah juga ada rehlah apa ada kisahku. Ya, ini kan sedikit banyak akan memberikan ibrah kepada para pembaca. Buktinya telah kita dengar bersama, banyak yang mengharap rubrik ini tetap ada. Ya, karena memang banyak sekali ibrah yang bisa diambil tentang kesabaran ya, tentang ya berbagai hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Ya. Atau bahkan kita bisa menulis tentang biografi kita. Ya, ini sederhana. Ya, bukan apa-apa, tapi untuk latihan menulis saja. Ya, makanya para ulama juga memiliki kitab tarojum warijal. Nah, ini bukti bahwa menulis itu luas sekali apa yang kita bisa mau tulis. Ya, kita tulis untuk sebagai bahan latihan tidak masalah. Ya. Namun untuk dipublikasikan tadi, untuk disebar, untuk di disampaikan kepada masyarakat kaum muslimin secara umum, nah ini perlu adanya editing. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jawaban kedua dan ketiga dan jawab oleh akhuna Munawar. Di sini ada pertanyaan, melanjutkan pertanyaan dari Ustaz Farhan yang dijawab oleh Ustaz Farhan. Pertanyaan kedua adalah, dalam menulis, bolehkah paragrafnya terdiri dari berbagai macam paragraf? Jawabannya boleh. Mau paragraf berdasarkan tujuan atau berdasarkan letak kalimat utama. Masih ingat kalimat utama atau? Kalimat utama. Atau mungkin paragraf lain. Misal seperti ini. Dalam sebuah artikel ada pertanyaan, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat rawatib, misal seperti itu, ada pertanyaan. Kemudian jawaban, nah jawaban, sholat rawatib adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu ini paragraf pertama misalkan. Paragraf pertama ini paragraf apa? Deskripsi. Nah, kemudian misalkan untuk paragraf kedua, ini hal ini atau pendapat ini didasarkan pada kisah Rasul, apa? Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kisah ini. Seperti ini. Itu paragraf apa? Narasi. Jadi pertama menjelaskan, kemudian paragraf kedua menceritakan. Nah, terus misalkan paragraf ketiga, menurut pendapat ini, menurut pendapat Asy'ah, demikian. Paragraf apa? Argumentasi. Jadi kesimpulannya ada berbagai macam paragraf dalam sebuah artikel, dan itu boleh. Seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, kemana biasanya kita menyalurkan hasil tulisan-tulisan? Nah, untuk menyalurkan hasil tulisan-tulisan kita, itu tergantung media atau mungkin fasilitas yang ada di sekitar antum sendiri. Misalkan antum masih dalam masa pendidikan jenjang madrasah, ibtidaiyah atau sanawiyah, dalam lingkup pondok, itu bisa menyalurkan tulisan antum ke mading misalkan. Jika pondok pondok itu menyediakan mading, majalah dinding yang berisi tulisan-tulisan dari para santri. Itu lingkup terkecil. Kemudian bisa juga misalkan untuk jenjang yang lebih tinggi, itu misalkan di buletin mingguan, buletin khutbah Jumat yang dikelola oleh pondok atau mungkin kepanitiaan dalam sebuah daerah, seperti itu. Atau mungkin yang lebih tinggi, misalkan di majalah. Misalkan ada majalah yang menerima naskah dari para pembaca, seperti Kutuah di rubrik Kisahku, itu bisa antum sampaikan ke pihak redaksi dan mungkin akan diseleksi apakah bisa dimuat atau tidak. Nah, atau mungkin dengan cara mandiri, misalkan menggunakan website atau blog, seperti itu kita publish, itu bisa disalurkan. Tentunya dalam hal ini, jika tulisan antum berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan agama, maka lebih baik dikonsultasikan kepada asatidzah yang lebih berilmu. Begitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya terkait dengan penyuntingan. Pertanyaan pertama, apakah bahasa tulisan boleh digunakan untuk bahasa lisan seperti berkhutbah? Sempat kita sebutkan di halaman, di modul halaman 26. Ya. Pada paragraf paling atas. Orasi resmi di depan khalayak sangat dianjurkan menggunakan kata dan susunan kalimat yang baku. Sangat dianjurkan. Tetapi tidak mesti, karena terkadang bahasa tulisan kalau diucapkan itu akan menjadi apa? Terkesan kaku. Karena beberapa tanda baca itu bisa diwakili dengan apa? Mimik wajah, intonasi, pemberian jeda pada beberapa kata tertentu, itu sudah mencukupi pada bahasa lisan. Akan tetapi secara umum dianjurkan ya struktur bahasa, struktur kalimat yang baku. Pernah mendengar sebuah cerita, jadi di ketika ada pejabat dari Indonesia berkunjung ke Cina, di mana di kota di Cina tersebut ada fakultas bahasa Indonesia dengan seorang profesor yang berkebangsaan Cina. Nah, pejabat ini, pejabat bahasa yang orang Indonesia ini diberi atau diminta untuk memberikan ceramah pidato. Setelah itu apa? Dikritik habis oleh sang profesor. Kenapa? Bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia yang baku, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bayangkan, yang kritik orang Cina. Orang Indonesia sendiri ternyata jarang yang, sampai tingkat pejabat pun jarang yang punya perhatian untuk ketika berorasi secara resmi di depan khalayak untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sekedar contoh saja. Kalau untuk berkhutbah, agak resmi kan ya. Gak mungkin kita menggunakan kalimat-kalimat seperti orang ngobrol kalau berkhutbah. Semi mungkin seperti bahasa tulisan, tetapi mungkin dikurangi kadarnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, manakah yang dikedepankan di dalam menerjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia? Bahasa Indonesia ikut dalam kaidah pengertian kamus Arab dan kaidah-kaidahnya atau sebaliknya? Tentang masalah penerjemahan, sudah kita sebutkan bahwasanya bahasa Arab punya kaidah, bahasa Indonesia juga punya kaidah. Susunan kalimat dalam bahasa Arab, imma jumlah fi'liyah, imma jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah mulai dengan fi'il, diikuti dengan fa'ilnya, dan seterusnya. Kalau jumlah khobariyah, ismiyah, ada mubtada dan khobar. Adapun bahasa Indonesia hanya satu susunan, yaitu S-P-O-K, subjek, predikat, objek keterangan. Walaupun pada prakteknya ini bisa dimodifikasi, misalnya keterangannya didahulukan, tapi subjek dan predikat hampir-hampir tidak pernah dibalik. Subjek dulu disebutkan baru predikatnya, pelakunya dulu disebutkan baru kata kerjanya, sehingga tidak ada yang mana harus mengikuti yang mana, karena masing-masing ada kaidahnya. Maka penting untuk kita mengetahui bahasa Arab kaidahnya, kemudian mengetahui bahasa Indonesia pula ya kaidahnya, sehingga terjemahan tidak letterlek, tidak kata per kata yang akhirnya menjadi kaku. Perlu diingatkan juga ketika dalam penerjemahan bahwasanya bahasa Arab itu kaya, bahasa Indonesia cenderung miskin secara makna, kecuali kalau dilengkapi dengan bahasa-bahasa daerah. Ada satu kata misalnya dalam bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan dengan satu kata dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga perlu perhatian. Kita perlu memilih kata-kata yang tepat, yang pas untuk menunjukkan makna dalam bahasa Arab tersebut. Jadi pengetahuan tentang bahkan mungkin kata-kata majemuk dalam bahasa Arab yang tidak bisa bermakna tertentu dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata-kata apa? Rohiba. Ketika bergabung dengan rohibaan, dengan rohibafi, ternyata artinya lain. Masih banyak juga kata-kata yang mungkin penggunanya mirip seperti itu dalam bahasa Arab, dan kita harus memahaminya. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi, masih tentang editing. Bagaimana tata cara penulisan huruf miring atau yang ditebalkan? Yang kedua, bagaimana tata cara penulisan atau penggunaan spasi setelah tanda baca? Harus digunakan spasi atau tidak? Mungkin yang kedua dulu yang kita jawab. Spasi digunakan untuk memisahkan antar kata. Demikian juga spasi dituliskan setelah tanda baca. Mungkin sebagai koreksi dari apa yang kita sampaikan kemarin, maksud tidak ada jeda adalah dengan apa? Dengan kata yang sebelumnya. Kalau dengan kata yang setelahnya ada jeda berupa apa? Spasi. Karakter kosong. Ada spasinya. Jadi tidak rapat. Kecuali dengan kalimat atau dengan kata yang ada di depannya. Pertanyaan pertama tentang bagaimana cara penulisan huruf miring atau yang ditebalkan. Ini bisa kita rujuk kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kebetulan di sini juga ada aplikasi Androidnya, bisa di-download sehingga kita tidak pegang buku EYD-nya pun bisa mengacu kepada buku tersebut. Pertama, untuk penulisan huruf miring. Huruf miring itu digunakan dalam cetakan, dalam naskah, untuk menuliskan judul buku atau nama majalah. Nama buku, nama majalah, kalau mungkin dalam hasanah tulis-menulis kita apa? Nama kitab yang kita jadikan referensi misalnya. Maka ditulis miring. Ditulis dengan huruf miring. Demikian juga huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf atau bagian kata atau kelompok kata yang memang ingin kita tegaskan. Mungkin ada makna tertentu pada kata tersebut. Secara EYD, menurut EYD, kaidahnya ditulis dengan huruf miring. Selain itu juga huruf miring digunakan untuk menuliskan kata-kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Di sana ada kata-kata yang bahasa asing tapi sudah menjadi unsur serapan, diterima dalam bahasa Indonesia. Maka yang seperti ini tidak tulis miring. Misalnya apa? Aktivitas. Sudah menjadi bahasa Indonesia, walaupun asalnya dari bahasa Inggris activity. Misalnya demikian. Akan tetapi untuk kata-kata yang bukan bahasa Indonesia, bisa jadi di bahasa asing, mungkin bahasa Arab, istilah-istilah Arab misalnya, yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, maka ditulis dengan huruf miring. Demikian juga misalnya mungkin dari bahasa daerah atau mungkin bahasa Sanskerta atau yang lain-lain, bahasa Inggris. Itu untuk huruf miring. Adapun huruf tebal, huruf tebal digunakan untuk menuliskan judul buku. Judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Ini kegunaan huruf tebal. Jadi misalnya ini ada cover, kemudian ada halaman Prancis, biasanya namanya, harusnya ada judulnya. Kalau misalnya ini pelatihan teknik dasar menulis, maka di halaman ini ada judul pelatihan dasar atau pelatihan teknik menulis dasar, ditulis dengan huruf tebal. Sebenarnya huruf tebal tidak dipakai untuk menegaskan. Karena apa? Untuk menegaskan sebuah kata atau kelompok kata digunakan huruf miring. Akan tetapi pada prakteknya, yaitu tergantung kepada kebijakan masing-masing penerbit atau masing-masing pengelola situs atau pengelola grup. Kalau WhatsApp nggak bisa dimiringkan, nggak bisa ditebalkan ya. Nah, situs misalnya kan bisa. Al-Muhim, kaidahnya apa? Konsisten. Yaitu akan menjadi ciri bagi sebuah atau terbitan dari sebuah penerbit atau ciri dari tulisan sebuah website. Konsisten. Huruf tebal juga digunakan dalam kamus sebagai apa? Menulis, untuk menuliskan lema atau entry. Menuliskan lema atau entry pada kamus. Jadi kata yang dijelaskan itu apa? Ditulis tebal biasanya. Kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, kata yang dijelaskan itu ditulis tebal, sedangkan penjelasan di belakang dengan huruf biasa, tidak ditebalkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ketiga, dalam artikel penulisan referensi sebaiknya di belakang kalimat yang direferensikan atau di catatan kaki. Ini kembali kepada apa? Kebijakan masing-masing penerbit. Kebijakan masing-masing penerbit atau pengelola publikasi. Pengelola publikasi, bisa website atau yang lain-lain. Ini dilihat wallahualam secara asas manfaatnya, lebih mudah yang mana? Ya, lebih mudah yang mana? Kita enggak usah terlalu berpikir di sana ada kaidah-kaidah, tapi ya kemudian kalau mau keluar boleh, jangan banyak-banyak. Kalau hal yang seperti ini ya, wallahualam, tergantung kepentingannya. Misalnya kalau untuk memudahkan pengeditan, misalnya ditulis per paragraf, paragraf ini diambil dari kitab ini, karena kadang untuk memudahkan pengeditan. Lain kalau misalnya daftar pustaka ditulis di belakang semua tanpa kita tahu paragraf yang ini diambil dari buku yang mana. Nah, ini kadang kesulitan kita mengecek ketika harus misalnya kembali merujuk kepada kitab asli. Satu paragraf misalnya ada kesulitan dipahami, sulit dipahami. Ketika daftar pustaka ditulis di belakang semua, maka editor yang kesulitan. Tapi pembaca senang, karena apa? Adanya banyak kurung, adanya banyak catatan kaki, lebih sering memberatkan pembaca. Wallahu'alam bisa, tergantung kita mau lihat dari sisi tinjauan yang mana. Kalau kita ingin lebih memudahkan kepada pembaca ya, ya lebih enak tidak banyak tanda kurung, tidak banyak catatan kaki. Bagaimana dengan buletin yang medianya sempit? Nah ini, kalau buletin tadi medianya sempit mungkin cukup ditaruh daftar pustaka di belakang tulisan. Karena pengeditan juga insya Allah tidak rumit, karena mungkin 1, 2, 3 halaman ya selesai, cepat. Dan biasanya kalau buletin tidak mengambil dari banyak sumber, paling 1 kitab, 2 kitab, insya Allah tidak terlalu merepotkan, bisa ditulis di belakang. Wallahu'alam. So. Nah, apakah boleh kita membuat tulisan tetapi kita seperti berbicara langsung, seperti ada pertanyaan gaib yang sini kan ini, kemudian dijawab supaya pembaca lebih mengena, maksudnya supaya pembaca lebih memahami? Boleh saja membuat tulisan seperti berbicara langsung, tapi apa, ingat beberapa tanda baca. Jangan sampai seperti berbicara langsung, akhirnya apa yang kita maksud justru kurang bisa dipahami, karena apa? Ketidakcukupan, tidak cukupnya tanda baca yang membantu kalimat tersebut dipahami. Memang enak membaca sebuah tulisan yang seperti kita sedang mendengarkan ceramah. Rasanya mengalir gitu ya. Cuman hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan, dalam hal apa tanda bacanya diperhatikan, jangan sampai kekurangan sehingga malah timbul kesalahpahaman. Bolehkah saya tahu font teks badan yang digunakan dalam majalah syariah Qudwah Tasfiyah untuk saya gunakan pada buletin kami kelak? Jazakallahu khairan wa antum jazakallahu khairan. Nanti yang masalah Qudwah dan Tasfiyah satu arahan. Kalau yang di syariah untuk badan namanya Jasmine UPC, Jasmine, kemudian UPC besar-besar semua. Untuk Qudwah dan Tasfiyah biasanya kita pakai Myriad Pro. Ya, Myriad Pro gitu. Di sini ada beberapa kerangka paragraf yang antum kumpulkan. Nanti yang ana sebutkan namanya bisa maju ke depan. Tafadhal menghadapi pendadaran. Bismillah, sambil dijawab juga pertanyaan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong sebutkan penerbit-penerbit salafi yang bisa menerima naskah dalam masalah agama maupun masalah yang lainnya. Alhamdulillah penerbit-penerbit salafi banyak. Bisa lihat kalau ada di iklan-iklan yang ada di majalah kita, Syariah, Kutuah, Tasfiyah, Wanita. Biasanya ada iklan-iklannya majalah, iklan-iklan penerbit Atuqo misalnya, Al-Hawra, Tabahal Quraba, Hikmahul Sunnah, banyak. Akan tetapi memang, apakah bisa menerima naskah? Secara umum, sebenarnya, wallahualam ya, itu kembali kepada penerbit masing-masing. Biasanya bisa. Hanya saja memang dalam hal mengakuisisi naskah, kita juga perlu jeli. Misalnya, ada penerbit tertentu yang berfokus pada buku anak-anak, misalnya Has Hikmah Anak Soleh. Ya kita jangan masukin naskah yang untuk pelajaran orang dewasa. Ya tidak sesuai dengan misi penerbit. Jadi perlu jeli juga ketika memiliki naskah, ini kira-kira diajukan ke penerbit mana. Dan diantara kode etik penulis adalah ketika dia sudah mengirim naskah ke satu penerbit, maka dia tidak mengirimkan ke penerbit yang lain, kecuali sudah ada kata pengembalian dari penerbit sebelumnya. Karena apa? Dikhawatirkan menimbulkan dua terbitan tentang naskah yang sama diterbitkan oleh dua penerbit yang berbeda. Ini kode etik. Seorang penulis hanya mengirim satu tulisan kepada satu penerbit. Dia boleh mengirimkan tulisan itu kalau sudah ada kata pengembalian. Ibaratnya naskahnya ditolak, dikembalikan, atau dengan berbagai alasan, misalnya memang ini bukan termasuk fokus bidang kami, naskah tersebut dikembalikan. Baru kita cari penerbit yang lain. Dan di sana juga penerbit biasanya tidak sembarangan kemudian mengambil atau menerima naskah. Biasanya naskah yang diterima tidak semuanya bisa diterbitkan karena apa? Diajukan kepada tim redaksi penerbit tersebut. Yang diantara tim redaksi tersebut ada yang namanya editor. Di antara tingkatan editor yang paling rendah adalah editor copy editor. Dia hanya mengedit tata bahasa, struktur kalimat, kesalahan ketik. Ada yang sifatnya sudah editor, dia bisa mulai mengadakan perubahan-perubahan seperlunya. Ada pula yang namanya editor akuisisi. Tugas editor tersebut adalah mengejar naskah, mencari naskah bagi penerbit tempat dia bekerja. Nah, ketika dia mendapatkan naskah, maka dia perlu menilai naskah tersebut terlebih dahulu. Cocok nggak dengan misi penerbit tersebut? Kemudian diisi, dilihat secara isi, substansinya. Apakah dia layak untuk diterbitkan ataukah tidak? Kalau layak, misalnya, kemudian dilihat seberapa banyak kekurangannya. Apakah perlu editing berat, ataukah editing sedang atau editing ringan? Nanti kemudian editor akuisisi biasanya akan mengajukan dalam rapat redaksi, misalnya untuk buku yang ini kesimpulannya seperti ini, bagaimana, disepakati, ditolak, ya dikembalikan kepada penulis. Kalau misalnya diterima, konsekuensinya ada, kalau misalnya diterima, perlu editing berat, nah, butuh waktu, tentu saja biaya tambahan, karena editing berat tidak sama dengan editing sedang ya, waktunya semakin lama tentu berbeda biayanya. Dan gak setiap orang kemudian, gak setiap editor mau untuk mengerjakan editing berat, karena kadang harus banyak merujuk kepada kitab asli atau mungkin harus sering sekali berhubungan dengan penulis. Kadang mungkin dia hanya mau mengedit kalau didampingi penulis, artinya bisa langsung komunikasi biar cepat selesai dan lain sebagainya, kemungkinan-kemungkinan tersebut. Wallahu a'lam. Bishawab. Berikutnya tentang apakah ada standar penulisan harus demikian-demikian agar tulisan bisa disampaikan, bisa terbit. Tergantung kita mau terbitkan di mana. Kalau kita punya website, ya standarnya tergantung kita-kita sendiri aja, semau kita ya, asal dipublis bisa. Akan tapi ketika kita berurusan, bahwasanya kita mengajukan naskah untuk diterbitkan oleh penerbit lain atau pihak yang mempublikasi yang lain, misalnya apa, website orang lain, maka perlu apa, kita mengemas naskah tersebut sesuai dengan misi, sesuai dengan gaya, atau sesuai dengan fokus penerbit tersebut. Adapun standar penulis harus demikian-demikian, ya minimalnya tidak banyak mengalami kesalahan secara substansi, secara isi. Karena kalau salahnya sudah substantif, repot. Kan butuh editing tingkat berat, bahkan mungkin pengubahan, bahkan mungkin penghilangan. Bisa jadi suatu naskah misalnya temanya bagus, tapi penyusunan satu bab hanya ada satu gagasan yang diulang-ulang dalam sekian banyak paragraf, tapi hanya bicara masalah itu terus, tidak ada gagasan-gagasan baru dalam paragraf-paragraf berikutnya. Maka yang seperti ini sulit untuk diterima oleh penerbit. Beda misalnya kita punya website sendiri, mau dipublikasikan sendiri, ya suka-suka kita anggap pantas, ya sudah publikasikan, nanti kalau dikritik sama orang baru diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Ya, disesuaikan dengan mau diterbitkan sama siapa. Nah, disesuaikan dengan penerbitnya. Apa saran antum minimal tim yang harus ada pada tim buletin? Tim yang harus ada, penulis, jelas. Yang kedua, penyunting, editor. Yang ketiga, layout. Yang keempat, tim produksi. Tim penulis tugasnya jelas, dia mengadakan tulisan. Dia punya target. Buletin misalnya tiap pekan, maka dia setiap mungkin 3-4 hari sebelum jadwal buletin itu terbit, dia harus sudah menyetorkan naskah. Atau bahkan mungkin seminggu sebelumnya, karena apa, naskah tersebut harus melewati penyunting. Penyunting bekerja 1-2 hari. Masing-masing tim bisa mengukur sendiri mungkin seberapa jeda waktu yang dibutuhkan sebelum dicetak ya. Mungkin penulis butuh waktu sekian hari, editing butuh waktu sekian hari, maka dikolaborasikan, dimusyawarahkan bersama. Kemudian penyunting tadi tugasnya jelas. Kemudian layout, layouter, penata letak. Bagaimana perwajahan buletin tersebut? Mau dikemas seperti apa? Berwarnakah, hitam putihkah? Apakah mau berubah misalnya frame-nya setiap edisi atau tetap? Nah, layout atau penata letak perlu memperhatikan hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah tim produksi atau orang yang bertanggung jawab untuk memproduksi. Artinya dari naskah yang sudah siap, kemudian sudah di layout, sudah di print, cetak coba, proof, sudah dicetak satu atau dua, di print biasa tetapi dalam bentuk sudah seperti buletin. Nah, maka tugas yang selanjutnya adalah produksi. Dia mungkin akan perlu berhubungan dengan percetakan dan memastikan bahwasannya hasil yang dicetak sesuai dengan hasil yang dia masukkan ke percetakan. Dalam ini mungkin butuh koordinasi dengan apa? Layouter, butuh koordinasi dengan editor, bahkan kadang dengan penulis. Jadi minimalnya, atau mungkin kita nggak berbicara orang ya, minimal tugas. Karena bisa jadi satu tugas diemban oleh satu atau dua orang, dua tugas diemban oleh satu orang. Dia bisa nulis, bisa ngedit, ya sudah. Terus yang satu bisa layout, bisa biasa hubungan sama percetakan, selesai. Dua orang aja bisa. Tapi butuh satu orang lagi untuk apa? Pemasaran. Berarti ada lima minimal ya, ada lima bidang dalam sebuah penerbitan, termasuk buletin minimalnya itu. Untuk memasarkan, bagaimana menyampaikan kepada kaum muslimin, apakah pagi sebelum Jumatan harus keliling ke masjid-masjid, nyetok masjid ini sekian, dievaluasi setiap pekan, masjid ini ternyata kebanyakan harus dikurangi, masjid sana kurang, ditambahi, begitu. Lima bidang. Kalau orangnya kayak Superman ya, mungkin satu orang cukup. Dia nulis, dia ngedit, bisa nge-layout juga, punya hubungan bagus dengan orang percetakan, ya jalan. Dia sendiri yang memasarkan, tapi kayaknya saya nggak bayangkan capeknya ya. Kayaknya dia nggak ada kerjaan lain dalam hidupnya selain ngarap satu buletin. Bagusnya sih maksimal satu orang, dia bertugas dalam dua. Jangan lebih dari itu karena pecah konsentrasi. Layouter mungkin bisa merangkap dengan editor. Bisa jadi. Karena dia tugasnya memasukkan naskah ke dalam layout. Sembari memasukkan, sembari dia mengedit sedikit demi sedikit. Bisa. Nah, penulis asal memang jangan digabung. Karena dia konsentrasi harus menyiapkan naskah. Dia harusnya bisa fokus dalam tulisan. Dia harus memperhatikan misalnya sekarang sedang berkembang isu apa di Indonesia. Kemudian bagaimana tanggapan secara syariat tentang hal itu. Dia menulis menyusunnya. 6. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa perbedaan daftar isi dengan daftar pustaka dalam sebuah buku dan apa kegunaannya? Daftar isi itu ada di depan. Dia menerangkan isi buku tersebut. Isi buku ini apa saja, babnya apa saja, di halaman mana saja. Ini daftar isi di depan, menerangkan tentang babnya apa saja, subbabnya apa saja, pada halaman berapa. Adapun daftar pustaka biasanya di belakang. Itu mencantumkan, gunanya untuk menampilkan sumber-sumber referensi yang sumber-sumber dijadikan referensi untuk menyusun buku tersebut. Ini daftar pustaka. Daftar referensi yang digunakan untuk menyusun buku tersebut. Pertanyaan kedua, apakah setiap buku harus menggunakan daftar isi atau boleh tidak menggunakannya? Kalau mau dinamakan buku, ya lazimnya ada daftar isinya. Kalau tidak, biasanya seseorang sebelum membeli buku, misalnya di toko buku kita masuk, kita kan nggak mungkin baca semua kan, waktu kita terbatas di toko buku. Maka yang pertama kali yang dilihat oleh seorang calon pembeli buku adalah covernya. judulnya apa ya. Kemudian lihat halaman belakang, lihat sinopsisnya. Bisa jadi sinopsis berisi tentang ringkasan dari buku tersebut, atau mengapa buku tersebut penting untuk dimiliki dan dibaca, atau mungkin komentar-komentar dari para tokoh yang telah membaca buku tersebut, bahwasanya buku ini direkomendasikan demikian-demikian. Nah, ketika kita sudah tertarik, ingin membaca lebih detail, tapi kita kan tetap nggak mungkin baca seluruhnya. Untuk mengetahui gambaran global sebuah buku, kita buka halaman daftar isi. Pendahuluan, sekian halaman, kemudian misalnya, bab berikutnya, tentang apa? Oh, subbabnya ini, sehingga kita punya gambaran. Barangkali kita sedang mencari sesuatu, ya, suatu solusi tentang sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Ada nggak ya di buku itu? Kita lihat daftar isinya. Biasanya ada contohnya. Ada satu yang dibuka biasanya. Wallahualam, kalau dijaga semua, mungkin cuma lihat sinopsis belakang ya. Wallahualam. Masya Allah. Jawab gak nih? Kenapa di syariah nama editornya gak disebutkan? Ya, karena orangnya cuma itu-itu aja sebenarnya. Nanti kalau dalam majalah biasanya editor tergabung dalam tim redaktur pelaksana. Ya, tim redaktur pelaksana. Kerja redaktur sebenarnya sangat-sangat mirip dengan tugas atau fungsi editor. Di antara kerja redaktur misalnya menagih naskah kepada penulis, kepada ustaz. Ada jadwal dia, tiap 2 minggu sekali SMS ustaz, ponsel naskahnya sudah selesai. Ini kan editor akuisisi namanya. Ya, secara fungsi dia editor akuisisi. Nanti ketika naskah sudah masuk, diedit. Ada editor mekanik, copy editor. Nanti hasil editan mekanik tersebut diserahkan kepada ustaz yang memurojaah. Berarti apa? Editor mengedit apa? Substansi isinya. Nah, kadang juga di dalam majalah ada gambar-gambar. Nanti ada tugas mengedit, editing pictorial. Picture, gambar diedit, dilihat sesuai enggak dengan gaya penerbitan atau aturan tak tertulis yang sudah disepakati oleh majalah tersebut misalnya. Jadi kenapa enggak disebutkan ya? Sudah ada tapi tidak disebutkan sebagai editor. Di sana ada namanya tergabung di redaktur pelaksana. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Farhan mau nambahin? Kayaknya banyak pertanyaan tentang editing. Pada berminat jadi editor? Insya Allah gak susah. Yang dibutuhkan hanya apa? Sering mencoba. Sering mencoba. Ulah bisa karena biasa ya. Orang jadi bisa kenapa? Karena biasa. Karena biasa. Biasa kemudian dia terus mengembangkan wawasan kebahasaannya dengan membaca buku-buku kebahasaan, kemudian membaca juga, belajar kitab-kitab. Nah, Nah, tentang ISBN yang pertama itu sebenarnya mungkin di Indonesia sebenarnya buku-buku yang diterbitkan diharapkan terkatalogkan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Sehingga setiap buku yang diterbitkan diharapkan ada ISBN nomor, dia terdaftar dalam katalog nasional terbitan. Sehingga dia, dan untuk mendapatkan ISBN biasanya penerbit mengirimkan minimal 2 eksemplar cetakan kepada Perpustakaan Nasional. Atau di bawah LIPI ya, nah lupa wallahualam. Buku. Buku. Iya. Atau biasanya sinopsis, judul. Kemudian disertakan siapa penulisnya, penerbitnya siapa, tahun berapa, editornya siapa. Kalau kalian yang di halaman pertama sebuah buku, kalau misalnya ada buku. Itu. Jadi cover sama data-data tentang penulis, penerbit, kemudian alamatnya, terbitan keberapa, itu dikirim, beserta sinopsisnya. Nah, setelah itu mungkin kita akan dapatkan jawaban, nomor buku, nomor ISBN untuk buku Anda adalah ini. Nah, itu yang kita cantumkan beserta dengan barcode, ya, barcode dari nomor tersebut. Akan dikirimkan kepada kita dan untuk selanjutnya kita cantumkan di cover buku yang kita terbitkan. Nah, maafkan agak lupa, sudah lama enggak menerbitkan buku. Kemudian tadi apa pertanyaan kedua? Mendapatkan testimoni. Biasanya untuk terbitan pertama ya enggak pakai testimoni ya karena baru terbit pertama. Bisa jadi nanti ada edisi yang kedua, apa? Edisi atau cetakan yang kedua. Mungkin sudah banyak yang membaca, memberikan evaluasi, kemudian bisa kita muat di situ. Atau misalnya pola cetak ketika masih dalam bentuk proof, kita ajukan kepada siapa ustaz untuk kemudian menilainya kalau berkenan, wallahu alam. Tapi itu kan sinopsis bukan sebuah keharusan ya dalam sebuah buku. Sinopsis afwan, apa? Testimoni, ya. Karena halaman belakang ya biasanya dicantumkan sinopsis tentang bagaimana isi buku tersebut, mengapa penting dibaca, mengapa penting dimiliki. Tidak harus dalam bentuk testimoni. Kalau memang Allah kehendaki, ya insya Allah gampang lah ya, masalah laku atau tidaknya. Tidak harus dengan testimoni. Karena testimoni itu macam rekomendasi dan agak sulit ya, untuk merekomendasi sebuah naskah. Ada sebuah naskah yang sudah jadi, masya Allah, barakallahu fi. Judulnya Ikhlas dalam Beramal, Aslam dari Bekasi. Bisa maju ke depan? Iya, betul. Ini katanya suruh ngedit ya. Ada pertanyaan tentang gagasan mayor dan minor. Lebih rinci lagi, apa yang dimaksud dengan minor dan mayor? Seperti itu. Ya. Kalau minor dan mayor itu secara gamblang, secara jelas itu cuma rinci atau yang lebih umum, gitu aja. Nah, dari modul yang antum punyai, ini ada contoh yang anda berikan, yang saya berikan tentang kerangka paragraf. Itu yang pertama ada gagasan pokok, jelas. Kemudian ada gagasan mayor. Gagasan pokok fungsinya untuk apa? Masih ingat? Gagasan pokok itu adalah fungsinya untuk memberikan batasan apa yang akan kita tuliskan pada paragraf tersebut. Jangan sampai batasan-batasan tersebut itu melebihi apa tema, melebihi gagasan pokok yang kalian tuliskan di paragraf tersebut. Nah, kemudian untuk gagasan mayor, sebentar, gagasan pokok dituangkan dalam paragraf dalam bentuk apa? Kalimat, kalimat utama. Nah, kemudian ada gagasan mayor. Nah, gagasan mayor fungsinya untuk menjelaskan gagasan pokok. Dituangkan dalam paragraf dalam bentuk apa? Kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Jadi, kalimat-kalimat dalam gagasan mayor itu menjelaskan gagasan pokok, menjelaskan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Nah, kemudian ke gagasan yang lebih rinci lagi, yaitu gagasan minor. Jangan terjebak dengan contoh. Ini ana berikan gagasan minor. Gagasan minor itu diperlukan jika gagasan mayor atau dalam paragraf itu dituangkan dalam kalimat penjelas itu perlu dijelaskan lagi. Seperti itu. Misalkan dalam contoh itu alasan menjadi penuntut ilmu. Alasannya. Ya, alasannya apa? Oh, yang pertama mengangkat kebodohan. Kok bisa loh mengangkat kebodohan? Oh, ternyata ada dalilnya. Itu dijelaskan karena ada kalimat kalimat penjelas yang perlu dijelaskan lagi. Seperti itu. Jika tidak, maka tidak perlu. Seperti itu. Paham? Nah, kemudian di beberapa di kerangka paragraf tersebut itu artinya dalam satu contoh ada satu gagasan pokok, itu berarti antum hanya menghasilkan sebuah satu paragraf. Nah, untuk membuat sebuah artikel itu diperlukan beberapa paragraf sesuai dengan kebutuhan, dan dicakup dijadikan satu dalam sebuah wadah berupa tema. Temanya apa? Misalkan gagasan pokok, temanya apa? Menuntut ilmu, misalkan seperti itu. Diberi judul. Nah, tema itu belum tentu bisa menjadi sebuah judul. Atau tema itu bisa dituangkan dalam tulisan dalam bentuk judul. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, berikutnya judulnya di atas sebelum di atas judul atau tulisan mohon diedit. Tafadhal Abu Hamzah atau Abi Hamzah. ada judulnya kesungguhan Imam Bukhari dalam menjaga faedah. Siapa yang merasa punya? Fadal? Hah? Oh, di atas. Ada pertanyaan, apakah termasuk ilmiah jika kita menulis sebuah buku tetapi mengacu bukan pada kitab induknya? Terlepas dari hal itu, tentang kita menulis kemudian menjadikan sebuah buku menjadi sebuah acuan kita untuk menulis, itu ada beberapa etika adab dalam penukilan, dalam mencantumkan sebuah mungkin perkataan atau pendapat seperti itu. Dalam bahasa Indonesia sendiri itu adalah yang dimaksud dengan referensi atau mengutip. Nah, kegiatan mengutip itu sendiri ada beberapa langkah cara mengutip. Dan yang seperti yang ditanyakan pada pertanyaan ini, apakah termasuk ilmiah? Dan ini berkaitan dengan etika penulis sendiri. Misal ada sebuah tulisan tetapi tidak mencantumkan sumber, itu dianggap jadi dianggap dalam bahasa Indonesia itu mencuri, dianggap mencuri, plagiarisme, plagiat. Jadi menganggap sebuah pendapat atau sebuah informasi itu yang sebenarnya milik orang lain, itu dianggap menjadi milik sendiri karena tidak mencantumkan sumber seperti itu. Jadi adapun tentang keilmiahan, menurut syariat ahsan sebaiknya bagi kita seorang penuntut ilmu tetap memperhatikan etika-etika tersebut dalam menulis atau dalam hal yang lain. Mungkin bicara, kita kalau kita ingat referensinya apa, kita sampaikan. Itu insya Allah menjaga kita dari hal-hal yang demikian. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh menulis sebuah tulisan tanpa menampilkan kerangka karangan? Berarti hanya berupa paragraf-paragraf saja. Boleh, kalau ditanya boleh, boleh. Tetapi kerangka paragraf itu, atau mungkin yang lebih umum kerangka karangan, itu membantu antum untuk menentukan batasan-batasan apa saja yang ingin kalian tuliskan. Jadi misalkan tentang safar seperti tadi, ya dibahas safar. Jangan membahas misalkan zakat, misalkan seperti itu. Ya fungsinya, fungsi fungsi dasarnya adalah fungsi dasar kerangka-karangan itu untuk menentukan batasan-batasan apa saja. Dan dengan kerangka-karangan yang kita susun, tulisan kita itu lebih sistematis dan tertata. Tidak serta-merta lompat sini, lompat situ, bahas ini, kemudian tiba-tiba bahas itu. Ingat, salah satu paragraf, syarat paragraf yang baik adalah runtut. Dari hal yang keumum, kemudian hal yang lebih khusus. Atau mungkin hal yang lebih khusus, kemudian hal yang lebih umum. Seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan, dalam menulis paragraf manakah yang lebih didahulukan atau yang bagus untuk ditulis terlebih dahulu? Yang jelas, jenis-jenis paragraf kemarin yang kita pelajari itu ada paragraf pengantar dalam sebuah artikel. Kalau antum tanya manakah yang lebih didahulukan, maka jelas paragraf pengantar. Ingat, paragraf pengantar itu fungsinya untuk apa? Mengantarkan, memberikan gambaran awal kepada pembaca tentang tema, tentang bahasan apa yang ingin kalian paparkan dalam tulisan tersebut. Seperti itu. Tapi kalau antum tanyakan paragraf mana, misalkan paragraf deskripsi atau narasi, atau mungkin deduktif, induktif, maka itu bisa semua. Bisa semua. Adapun yang lebih baik, itu biasanya tergantung ke pemahaman pembaca. Dan biasanya digunakan paragraf deduktif, yang kalimat utamanya berada di awal paragraf, untuk memberikan gambaran lebih awal. Tetapi untuk menentukan mana yang terbaik, itu tergantung kebutuhan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, yang pertama bagaimana membatasi tema agar tidak luas? Ya, kita batasi dengan kerangka karangan tadi. Kita batasi dengan kerangka karangan. Jadi tidak meluas ke sana kemari. Kemudian yang kedua, bolehkah dua variabel dalam dua tema? Dua variabel, maksudnya apa? Yang Anda tangkap, dua variabel itu dua hal dalam sebuah tema. Jika itu mampu dipisahkan, dapat dipisahkan, maka pisahkan. Jika tidak, ya tidak mengapa, dan boleh, kalau ditanya boleh atau tidak. Tetapi kemungkinan nanti akan mempengaruhi kualitas tulisan tersebut. Kalau ada dua bahasan dalam sebuah artikel. Kemudian yang ketiga, kalau boleh diadakan simulasi penggunaan maktabah samilah untuk mencari maroji. Sepertinya untuk kali ini belum memungkinkan Insya Allah, semoga di pertemuan yang lain, jika Allah menghendaki, kami akan usahakan. Terutama dari Ustaz Farhan. Kemudian pertanyaan keempat, apakah tulisan kita disesuaikan dengan pembaca? Ya. Tulisan kita disesuaikan dengan pembaca. Antum mungkin melihat majalah Aska itu beda ya, dengan majalah Asariah. Kalau antum sodorkan kepada anak yang berusia sekitar 6-9 tahun majalah Asariah, majalah Aska, misalkan, dia milih mana? Aska kan? Berarti itu tandanya apa? Penulis itu harus menyesuaikan cara pemaparannya dalam sebuah artikel untuk bisa untuk pembaca itu dapat menangkap apa yang disampaikan dalam artikel tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kelima, ini mungkin Anda sampaikan ke Ustaz Ayyub. Sudah mau adzan belum ya? Bentar lagi. Apa cukup aja? Atau pertanyaan terakhir? Masih ada satu pertanyaan yang akan dijawab Ustaz Farhan setelah ini, tergabung dalam kertas ini. Karena dalam satu kertas ditujukan kepada dua orang yang berbeda pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, untuk Asyubah, begitu juga pengalaman antum dalam menyunting naskah-naskah yang sulit dalam majalah syariah, pengalaman-pengalamannya. Sulit untuk digambarkan dalam sebuah paragraf. Kesulitan mengedit itu memang tergantung juga dari gaya penulisan dari penulis naskah. Ada penulis yang Masya Allah sudah bagus sekali, hanya tinggal kebetulan editing mekanik sedikit sudah. Ada yang memang alhamdulillah, kalau asatidah kita semua hampir-hampir selalu memasrahkan. Padahal pokoknya saya nulisnya kayak gini, terserah antum mau kemas seperti apa, yang penting saya tulisnya kayak gini. Karena kan nanti di, atau mungkin di Asyariah dulu ya kita ceritakan, editing ada beberapa lapis. Yang pertama biasanya ketika naskah masuk, ada melewati Abu Naufal yang namanya tidak tercantum di majalah. Dia mekanik juga, editing mekanik sedikit secara pemaknaan logika kalimat. Nanti setelah itu naskah tersebut beralih ke Wahyu. Nanti di situ dilengkapi teks Arab dengan font Arab yang Utsmani, yang Quran Utsmani itu. Kemudian juga mungkin ada beberapa editing mekanik. Setelah itu masuk ke saya. Kadang di situ ada hadis-hadis yang mungkin belum ada lafadznya, perlu dicari. Biasanya ada penulis, biasanya sih sudah mencantumkan. Kalau ada yang belum mencantumkan, biasanya memberi isyarat. Coba dicari pada kitab ini nomor sekian misalnya. nanti kita cari di ya maktabah, ada maktabah kecil-kecilan di kantor syariah, beberapa kitab-kitab induk ada, alhamdulillah, tafsir juga yang ringkas-ringkas yang sering dipakai. Nah, setelah itu naskah, setelah melewati 3 lapis ini, naskah kita masukkan layout. Kita masukkan layout, kemudian kita print, cetak coba. Cetak coba ini kita kirimkan kepada 3 orang ustaz sebagai editor substansi. Ustaz Komar, kemudian Ustaz Idral Haris atau Ustaz Abu Muhammad Haris sama. Kemudian Ustaz Abdul Jabbar, hafizahumullah jami'an. Nanti di sana naskah dikerjakan mungkin butuh waktu 1 pekan, 10 hari, kadang 2 pekan. Ya tergantung kesibukan beliau-beliaunya, kadang harus keluar kota ini. Ya, sedapatnya. Nanti setelah itu, ketika naskah, ketika kita sembarkan konfirmasi naskah sudah selesai diedit, kita ambil satu-satu. Ustaz Komar di Temanggung, Ustaz Abu Muhammad Haris di Solo, Ustaz Abdul Jabbar di Delingo, Jogja, Imogiri, naik dekat tempatnya Ustaz Farhan. Kemudian kita entry, kita masukkan editan-editan itu semua ke dalam layout. Nanti kalau ada yang kita masih tidak paham dengan coretan Ustaz, kita telepon ke Ustaz. Atau mungkin ada kesempatan langsung ketemu, kita tanyakan. Barangkali juga ketika kita mengedit sebelum masuk ke Ustaz, ada menurut kita hal-hal yang meragukan, atau bukan meragukan apa, kurang bisa dipahami, ambigu, ini maksudnya ini atau maksudnya itu. Maka kita kasih tanda khusus, kita kasih tanda khusus untuk kemudian kita beri isyarat kepada Ustaz untuk mohon untuk bagian yang ini dicek yang benar yang mana, maksud yang mana yang diinginkan. Setelah itu semua selesai dimasukkan, kemudian dicetak sekali lagi, dicetak coba, kemudian dibaca sebelum dikirimkan ke percetakan, dibaca kembali oleh editor. Dan hari ini mungkin Wahyu, kemudian Ana, bahkan juga kadang hampir seluruh orang yang ada di kantor itu ikut melihat. Kadang covernya kurang kayak gini, font di cover kurang tebal, ini jangan yang merah lah warnanya, yang hitam, yang biru. Di situ terjadi masukan-masukan yang justru sangat bermanfaat. Semakin banyak dilihat oleh orang, semakin banyak melihat, semakin banyak masukan, biasanya semakin sedikit kesalahan. Hanya saja memang kadang butuh waktu, kalau melibatkan banyak orang butuh waktu, kecuali kalau orang-orang tersebut memang pas datang pada sebuah tempat, kemudian langsung dilihat di situ. Biasanya istilahnya deadline. Hari itu kita harus kirim naskah ke percetakan, tanggal ini. Maka semua orang datang. Semua orang datang. Dan terkadang bisa berjalan satu sampai malam, sampai jam 11, jam 12. Belum selesai lagi, lanjutkan besok pagi untuk kemudian dicetak. Itu pun hasilnya seperti antum lihat, masih banyak salahnya. Ya manusia, begitulah. Mungkin itu aja ya pengalamannya. Masih ada waktu untuk Ustaz Farhan. Tentang pengalaman menulis, sebenarnya sampai sekarang saya belum merasa bisa menulis, artinya tulisan yang pantas, yang menarik, yang naratif, mengalir, bisa dibaca dengan enak. Karena selalu saja setelah kita baca ulang itu ada yang kurang begitu, apalagi kalau kita baca tulisan-tulisan pertama dahulu ya, di edisi-edisi awal kadang kita geli sendiri. Artinya dari sini memang dibutuhkan untuk terus latihan, terus menulis, ya, terus menulis dengan terus meminta pihak yang bisa mengedit, ya, memberikan masukan, kritik, saran dan seterusnya, sehingga diharapkan dengan itu akan berkembang. Di sisi lain, terus kita membaca tulisan-tulisan orang, ya, karena bagaimana mungkin tulisan kita mau dibaca kalau kita sendiri malas membaca tulisan orang lain. Ya, jadi untuk pengalaman menarik mungkin tidak ada, ya, cuma sebatas itu saja, ya. Nah, jadi intinya walaupun mungkin ini sebagai bentuk nasihat untuk saya pribadi, kita terus berusaha menulis dan menulis sambil membaca tulisan asatidzah kita yang bagus, ya, untuk terus mengembangkan potensi menulis kita. Allahu a'lam. Oke, mungkin seperti itu dulu jawaban dari kami, dan sekaligus sebenarnya disebutkan ini untuk menutup majelis kita. Adapun nanti ada, apabila ada yang masih ada keperluan untuk bertanya, bisa secara pribadi kepada yang bersangkutan. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, terkhusus kepada pribadi kami, kemudian antum sekalian. Banyak kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebenarnya, dan mungkin nanti setelah zuhur kita safar. Ya, jazakumullah khairan atas perhatian, atas tanggapan, sambutan dan seterusnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami, terutama kan bertiga nanti. Ustaz Ayyub hafizahullah, insyaallah ada agenda yang lain. Dan pada intinya sekali lagi kita tegaskan untuk mohon maaf atas keterbatasan kami sehingga tidak bisa memberikan materi sesuai dengan yang diharapkan. Demikian, Allah alam, kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tafadalu.